Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa amma imtina'ul qawli bil batili 'alayhim fa min wajhain. Ahadihima anna al-qawla bil batili la yumkinu an yaquma 'alayhi dalilun sahih. Wa minal ma'lumi anna as-sahabata radiyallahu anhum ab'adun nasi 'anil qawli fi ma lam yaqum 'alayhi dalilun sahih khususan fi amril imani billahi ta'ala wa umuril ghaibi fahum awlan nasi bimtithali qawlihi ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm wa qawlihi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَصْدَرُهُ إِرَادَةَ ضَلَالِ الْخَلْقِ وَكِلَاهُمَا مُمْتَنِعٌ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي يهدي إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على نبينا الذي أرسل إلى بشر وله الرسالة المبينة فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال المؤلف رحمه الله وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين. Adapun tidak mungkinnya para sahabat kita, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tidak mungkin mereka berkata suatu kebatilan, yaitu al-qawlu bil batil, kalau diterjemahan Ustaz Zahiral, tidak mungkin menyuarakan kebatilan, dan itu betul terjemahan yang lebih tepat. Ya, dibandingkan dengan al-qawlu bil batil. Ya. Dibandingkan dengan dengan terjemahan berkata hal yang batil. Tapi menyuarakan kebatilan di sini berbeda maknanya dengan berkata hal yang batil, karena bisa saja seorang sahabat salah dalam berucap, tapi tidak bermaksud menyuarakan kesalahan. Ya. Jadi terjemahannya bagus. Adapun tidak mungkinnya para sahabat menyuarakan kebatilan, apalagi tentang asma wa sifat Allah Ta'ala. Maka itu dari dua sisi, dari dua alasan. Ahadihima anna al-qawla bil batili la yumkinu an yaquma 'alaihi dalilun sahih. Perkataan yang batil tidak mungkin an yaqum 'alaihi, yaitu didasari atau didukung oleh dalil yang sahih. Ya. Perkataan yang batil itu tidak pernah didukung oleh dalil yang sahih. Ya, dalil yang sahih ini baik Al-Qur'an maupun sunnah yang sahihah atau hasanah. Maksudnya bukan dhaif. Perkataan yang batil tidak pernah didukung oleh Al-Qur'an ataupun as-sunnah. Tetapi orang yang berkata batil boleh jadi dia menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu loh. Ya, mana Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak mendukung perkataan batilnya. Hanya dia menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai kamuflase dan penguat. Dan sebagai yang disebutkan oleh Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam, bahwasanya seluruh ahlul ahwa, seluruh ahlul batil, mereka menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Tetapi iskalnya di sini, muskilahnya bukanlah di zat Al-Quran atau Sunnahnya, melainkan muskilahnya di istidlal. yaitu pendalilan metodologinya ataupun hasilnya. Adapun Al-Quran sunnahnya itu sahih. Sahih, walaupun enggak difahami tetap dia sahih secara zat. Makbul secara zat. Tetapi apa yang menjadi pikiran manusia, ijtihad manusia, istidlal manusia berdasarkan Al-Quran sunnah, maka belum tentu Al-Quran sunnah itu mendukung ijtihad tersebut atau nilai atau hasil dari ijtihad tersebut. Begitu. Maka perkataan sini al-qawlu bil batili la yumkinu an yakuma alaihi dalilun sahih. Maka pahami baik-baik bahwasanya dalil yang sahih tidak pernah menyuarakan kebatilan. Begitu. Wa minal ma'lumi anna as-sahabah radhiyallahu anhum ab'adun nasi 'anil qawli fi ma lam yakum 'alaihi dalilun sahih. Dan suatu hal yang maklum bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang yang golongan orang yang paling jauh dari berkata hal yang tidak selaras dengan dalil yang sahih. Ya. Kecuali jika hal tersebut sifatnya ijtihad dan itu bukan kebiasaan untuk menyelisihi dalil yang sahih. Sebagaimana telah kita ajarkan di sini hadis tentang jenggot, ya. Bagaimana Ibnu Umar meriwayatkan hadis tentang syariat membiarkan jenggot, tetapi beliau sendiri melakukan ijtihad mencukur jenggot di masa umrah atau haji. Di sini sifatnya apa? Ijtihad. Tidak ada maksud untuk menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wallahu alam, dalil yang sahih yang beliau juga meriwayatkannya itu tidak mendukung perbuatan beliau. Ya. Kalau kita katakan bahwasanya pendapat atau ijtihad jenggot bisa dicukur walaupun dipersempit dengan kondisi lagi umrah atau haji dan dengan ukuran segenggam sisanya, kita katakan itu pendapat yang tidak benar. Kenapa? Karena dalil yang sahih tidak mendukung pendapat tersebut. Taib, tetapi ini kan pemahaman salaf. Taib, ini pemahaman salah satu dari salaf, bukan pemahaman salaf utuhnya. Buktinya tidak ada yang mendukung seperti beliau. Dan para salaf mereka rata-rata tidak melakukan hal tersebut. Gimana? Ya. Begitu juga dengan masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam tasyahud tahiyat salat tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kan? Maka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud berijtihad. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Kini setelah Rasulullah wafat, maka kami katakan assalamu alal nabiy rasul. Iya kan? Betul tidak biasanya? Tahiyat. Assalamu alal nabiy wa rahmatullah. Ya. Assalamu alayna wa alayhi badil hasalin. Ya, taib. Ini ijtihad Ibnu Mas'ud yang zahirnya tidak selaras dengan bagaimana lafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafal dari Nabi Muhammad apa? Assalamu alayka. Nah, maka apakah assalamu ala Nabi sallallahu alaihi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu ala Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ya merupakan pendapat salaf? Kita kata itu merupakan salah satu pendapat salaf, bukan pendapat salaf semuanya, salah satu pendapat salaf. Ya, mana sifatnya apa? Ijtihadi. Kalau dikembalikan kepada bagaimana nas aslinya, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Ya. Dan ternyata tidak semua sahabat melakukan hal tersebut. Bahkan sampai Umar bin Al-Khattab tetap melakukan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Maka sampai sekarang justru sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah beliau memberikan bantahan kepada orang yang mengikuti pandangannya Ibnu Mas'ud. Tadi Ibnu siapa tadi Anda sebut? Ibnu Mas'ud. Takut salah, Ibnu Mas'ud. Yang mana beliau lebih condong dan itu insyaallah lebih tepat juga assalamu alayka ayyuhan nabiy. Karena kembali ke keaslian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. apakah kita kata misalnya kita katakan apakah pendapat yang dimaksud ini al-qaul bil batil? Ya, kita bilang tidak sopan juga kalau kita katakan itu al-qaul bil batil, karena beliau seorang sahabi dan Ibnu Mas'ud salah satu faqih dari fuqahanya sahabat. Ya. Guru kita sendiri enggak bisa kita ngomong guru kita telah berkata batil, kan? Maka lebih-lebih terhadap sahabat. Tapi kalau misalnya kita bilang ini ijtihad, dan ini bukannya ijtihad yang lebih kuat daripada pendapat Nabi, daripada apa yang dari Nabi SAW. Maka kita yang sahih, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Gitu, yang sahih. Itu dalil yang sahih. Ya. Lantas, kok Ibn Mas'ud melakukan ijtihad fima lam yakum alihi dalil sahih? Nah, kan gitu. Kalau memang benar Ibnu Mas'ud di sini kita katakan beliau melakukan mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan dalil yang sahih, maka tetap kita katakan memberi uzur dan itu bukan kebiasaan beliau. Begitu. Bukan kebiasaan beliau, tidak seperti ahlul bid'ah dan orang-orang belakangan yang mana berkata sesuatu yang tidak ada dalilnya itu menjadi kebiasaan, tuman gitu loh. Menjadi sesuatu yang tuman. Ya, apa tuman? Bad habit, ya, ya kan, ya, ya, nah, bad habit, bahasa Jawanya bad habit, bahasa Inggrisnya tuman, gitu kan, iya, tuman, ya. Anda kok sampai sini jadi pilek, nggak tahu apa ini. Ya, Anda di jalan enak, di sini sampai sini pilek, masya Allah. Hah? Antum yang nyebarin ke Anda ini, atau gimana? Ada wabah atau apa di sini, nggak tahu. Atau hidung anak kena ain apa ya? Ya. Hah? Gimana? Kenapa AC-nya, Pak? Anda malah kepanasan ini sebenarnya. Mungkin kena kepanasan jadi mencair mungkin ya. Ya tahu deh. Ya alhamdulillah, aku lihat. Khususan fi amril iman billahi ta'ala wa umril ghaib. Khususnya dalam masalah iman kepada Allah dan perkara-perkara gaib. Fahum awlan nasi bimtithari qawli ta'ala wa la takfu ma laysa laka bihi ilm. Maka mereka adalah orang yang paling perdana, paling awal dalam menerapkan perkataan Allah Ta'ala, jangan kamu menuruti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi qafa yakfu di sini artinya adalah mengikuti, menuruti. Ma laysa laka bihi ilm. Ma di sini ma bukan ma nafiah, dia mausulah, yaitu apapun, berarti am. Ya. Janganlah kamu menuruti apapun itu yang kamu tidak punya ilm bihi, yaitu tidak punya pengetahuan tentangnya. Dan kemudian ilm di sini nakirah fi siyaqin nafih, karena ada laisa. Maka yufidul umum. Umum apapun itu yang sama sekali kamu enggak punya ilmu sama sekali tentangnya. Ya. Jangan turuti dalam hal iman dan dalam hal gaib. Walaupun sekarang ada beberapa yang tumbuh dari sebagian dai yaitu memprediksikan hal-hal yang gaib di masa hadapan seperti kiamat, seperti dukhon. Ya. Ijtihad dongeng, ya. Ramadan 1441 akan ada dukhon, perisikan. Dukhon itu kapan, ikhwan? Hah? Dukhon itu kan setelah urusan dajjal selesai, ya enggak? Yang kemudian nanti orang-orang dimatikan, orang-orang mukmin maksudnya, ya kan? Berarti usia kita enggak nyampe 1441 Ramadan selesai dong berarti, kalau kita beriman. Ada yang mungkin bukan itu maksudnya atau salah atau gimana, tapi ketika di sini jemaah sekalian dalam berdakwah itu ayat ini betul-betul sangat relevan untuk menjadi nasihat kita para dai, bukan hanya pada para tulab atau ahli medsos saja. Para dai pun kadang-kadang memang harus dinasihati dengan kalimat seperti ini. Tidak ada dasar ilmunya, kalaupun ada dalilnya, tapi di otak atik, ya, sehingga dicocok-cocokkan dan seolah sensasional gitu. Ya. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, tidak semua orang yang lulus Lipia mungkin, ya, atau dari kampus-kampus syariah itu mesti nanti ilmu usulnya diterapkan. Kadang-kadang ketika sudah terkenal duluan, udah enggak mau lagi belajar usul, enggak ada lagi pelajaran usul. Sehingga udah mumpung jadi ustaz, udah mumpung terkenal, maka khalas. Ceramah yang membuat sensasi. Apalagi kalau ceramah tersebut ada cerita-cerita. Orang Indonesia itu budaya tutur dia, bukan budaya baca. Dan budaya tutur itu sangat suka dengan cerita, kisah, dongeng, khurafat dan semisalnya. Kalau misalnya kita ceritakan hal-hal yang sifatnya klinik atau mistis atau ada prediksi dan seterusnya, itu lebih suka orang Indonesia dibandingkan dengan membahas mutlak muqayyad apa sih, gitu kan? Ribet banget. Gitu kan? Napa sih bahas dalalatul alfaz, lafal ini, umum, khusus. Aduh, sampai kapan orang Neil Armstrong udah ke bulan kita masih aja membahas tentang WC dan kencing. Ya kan gitu. Padahal yang kita bahas literatur. Karena budaya kita bukan budaya baca, budaya tutur, ngomong. Jadi budaya cerita. Maka kemudian lahirlah beberapa da'i yang sekarang fokus di Zionisme, Illuminati, dan seterusnya. Konspirasi, teori konspirasi, dan seterusnya. Dan anak pun dulu juga termasuk yang cukup membaca tidak sedikit, bahkan dari website-website Zionis itu, atau bukan Zionis, website Yahudi itu sendiri. Website Brother Nathanael misalnya, orang Yahudi yang menjadi pendeta Nasrani sekarang, itu punya website mengungkap tentang 911, yeah. Apa? Konspirasi teori lah pokoknya. Anda baca itu sejak 10 tahun lalu atau lebih. Dan buku-bukunya Rizky Ridyasmara, ya apa tahu namanya, tentang konspirasi teori. Yang mana memang dulunya untuk anak-anak muda dan orang baru kenal pengajian atau orang baru nyari sensasi, itu memang menarik sekali, masya Allah. Tetapi banyak di situ kejanggalan. Kemudian kalau kita lebih dewasa lagi berpikir dan menelaah kitab-kitab akidah, kitab-kitab para ulama lebih dalam, ternyata ilmu-ilmu seperti ini, konspirasi teori ini, nggak ada cenderungannya. Terus antum mau apa terus dengan itu? Ingin? Misal kantor-kantor berita seperti ABC atau CBC atau CNN atau dan seterusnya yang ada di Amerika yang diindikasikan ini produknya Yahudi, maka dicok-gelicok dengan huruf masing-masing. C itu berarti huruf ketiga, N huruf keberapa, ya, maka nanti ujungnya jadi 13. Coba antum nih, A B C D E F G H I J K L M N, nah, 14 ya. C 3 kan, 3 14 14, ya. Pokoknya 3, 14, 14 ini gabungkan dan cari, tambah, kurangi, dan seterusnya, nanti sama dengan 13. 13 Bold Lines of Illuminati. Dari jadi usul fikihnya para ahli teori konspirasi itu cok-galicok usul fikihnya. Iya. Manhaj istidlal mereka itu cok-galicok. Kalau ada kandang ayam lambang David itu Yahudi itu kata mereka. Ya kan? Ada ranjang bentuknya David Yahudi itu mereka. Iya. Ada segitiga ya di beras atau di sak pasir Yahudi ini, jangan-jangan. Karena segitiga ini simbol nanti Yahudi, dan kemudian harusnya di atasnya ada matanya, tapi dia mahzuf takdirhu all seeing eye. Usul fikih dan nahu. Ya. Gitu kan? Ada segitiga kayak gitu. Ya. Entar segala hal sampai cangcut cawet masuk semua itu. Karena manhaj mereka, istidlal mereka itu cok gali cok. Dan kemudian nanti orang-orang awam Indonesia ini enggak peduli valid atau invalid. Pokoknya sensasional, ada aura-aura yang betul-betul membuat kita tuh tertakjub dan takut ngeri. Nah, itu tuh suka. Iya. Sampai mungkin kalau dikabarkan di kuburan sana ada ular besar, siluman ular, banyak yang percaya. atau antum bikin aja kuburan isinya bukan orang, ya, kumpulan undur-undur, ya, kemudian antum bikin kuburan mewah wali keramat, ya, orang bakal datang. Indonesia enggak pakai budaya literatur. Kita lihat makam, kita lihat kisah-kisah Syekh Siti Jenar. Banyak buku-buku tentang Syekh Siti Jenar, tapi tak satu pun ada buku yang valid dengan betul-betul dari serat-serat tertentu yang enggak ada. Kalaupun ada, itu pun dimanipulasi dan disyarah dengan syarah yang khurafat. Ya, jadi nasihat seperti ini, la taqfu ma laysa laka bihi ilm, untuk dai-dainya juga, ya. Ya. Atau yang belum belajar tentang usul fikih namun sudah, atau mustalah hadis dan seterusnya, namun sudah mengajar yang agak tinggi tingkatannya. Ya, bukan mengajar dasar. Nah, ini termasuk di sini, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, begitu jemaah sekalian. Ya, kalau kita betul-betul mau mengikuti manhaj sahabat, maka di antara manhajnya adalah tidak berbicara yang di luar pengetahuannya. Kalaupun dia tahu, silakan berbicara sesuai dengan batas pengetahuannya. Begitu. Ya, kalau kita mau ikut dengan para sahabat dan mereka orang yang paling jauh tentang hal ini. Kalaupun pernah berkata salah, bukan maksud mereka berkata tanpa ilmu, mungkin ijtihad mereka. Tapi sekarang kadang-kadang prediksi tahun kapan terjadi dukhon, kapan Ya'juj Ma'juj umat Nabi Muhammad yang seluruh hadis-hadisnya atau asarnya itu palsu, 1400 tahun kemudian berijtihad dengan itu, termasuk di bab ini, ya, karena ini termasuk perkara yang gaib. Rasulullah SAW saja ketika ditanya minimal 2 kali dalam kehidupan Rasulullah dalam hadis disebutkan mata sa'ah, kapan hari kiamat, di hadis Jibril 1 dan di hadis Badui 1, dan Rasul tidak pernah mengatakan kapan tepatnya tanggalnya, waktunya, bulan. Tapi kalau Jumat, ya, Rasulullah sebut itu hari Jumat. Cuman kan kapannya kan enggak muayyan. Tapi sebagian dari orang-orang ini, mereka masya Allah, sebenarnya apa yang dicari jemaah kan? Dan di sini diantara penyakit ketika seorang dai sudah banyak penggemarnya, meminatnya, disebabkan bumbu-bumbu materi yang lezat. Bumbu itu bisa berupa khurafat, bumbu itu bisa berupa cerita, bumbu itu bahkan bisa berupa tahzir, bumbu itu kadang bisa berupa lelucon. 4 hal ini atau lebih semacam ini semuanya. Kalau seorang dai sudah terbiasa dengan itu, kemudian umat tertarik dengan itu, maka suatu ketika dia kehabisan ide, dia akan membuat ide baru lagi dari bumbu-bumbu itu. Dia akan meracik lagi. Yang tukang lucu, tukang lawak, ya, kan udah terkenal dengan lucunya kajiannya, ceramahnya. Maka dia akan mulai mencari hal-hal yang lucu baru, dan dia terfitnah dengan itu. Akhirnya dia membuat lelucon-lelucon yang tidak ada batasnya. Bahkan lelucon jorok sekalipun dia, dan ini terjadi. Menceritakan tentang khurafat dan prediksi-prediksi yang katanya ijtihad, padahal tidak, ini ramalan. Ketika sudah umat sudah bosan dengan ramalan lama dia, dia buat ramalan baru. Ya. Dan seterusnya jemaah sekalian. Ketika seseorang dai hobi tahzir, dia tahzir terus, tahzir, tahzir, tahzir. Ketika sudah basi itu tahzir, dia buat tahzir baru, tahzir baru, tahzir baru. Begitulah ketika majelis ilmu itu bukan orientasinya betul-betul ilmu syar'i, tetapi awarid dari ilmu syar'i, yaitu hal yang justru menyimpang dari ilmu syar'i itu sendiri. Lelucon, khurafat, dongeng, cerita, tahzir dan seterusnya. Begitu jemaah sekalian. Dan bab-bab tadi dan lucon, tahzir dan seterusnya itu semua keluar jalur dari aturan Al-Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Taib wa qawlihi qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma wal baghya bighairil haqq. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah innama harrama rabbiyal fawahisha, Rabbku mengharamkan al-fawahish, jamak dari fahisha. Al-fahisha memang maknanya di sini perbuatan yang keji. Ya, perbuatan yang keji. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya fahisyah itu maknanya adalah al-kabirah, dosa besar. Sebagaimana tafsiran mereka terhadap ayat Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Fahishah dan zulamu anfusahum. Fa'alu fahishah. Fa'ishah, fahishah, dosa besar. Zulamu anfusahum, dosa kecil, kata sebagian ahli tafsir. Maka Allah alam al-fahishah di sini mungkin dosa besar atau kekejian pada umumnya. Ma zuhara minha, apa yang zahir, kelihatan. Wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Di sini ada masalah jemaah sekalian, ikhwan. Bolehkah seseorang ketika dia menjima istrinya sambil berkhayal dia sedang menjima perempuan lain atau istri orang? Boleh enggak? Boleh enggak? Atau menjima istri orang sambil berkhayal dia sedang menjima istrinya sendiri? Gimana? Menjima, antum jangan diam. Diam gara-gara, jangan-jangan antum diam karena ngerasa lagi nanti. Makanya ikhwan, antum jangan sering-sering lama-lama di parkiran, ya. Ya kan? Parkiran itu tempat fitnah, ya. Fitnah parkiran. Belum ada tablik akbar judulnya fitnah parkiran. Dan anda pengen bikin tablik akbar seperti itu. Nanti kalau anda udah akbar. Akbar sinuhu wa batnuhu, ya. Ya, fitnah parkiran. Karena di situ banyak fitnah antar ikhwan dan akhwat pengajian, termasuk pedagang, ya, tukang parkirnya juga, termasuk fitnah tukang parkir di sekolah-sekolah, walaupun sekolah sunnah, karena banyak ummahat yang antar. Nah, ini fitnah. Nah, apa hukumnya ketika seseorang zima pada istrinya, dan ini jima yang sahih, tetapi dia mengkhayalkan dia sedang melakukan itu, mengkhayalkan di jimanya kepada perempuan lain, entah istri orang atau siapalah gitu, perempuan lain. Ya, antum kayak serius banget kayak, ada sesuatu nih aja. Ini jumhur ulama mengharamkannya. Ini termasuk masalah nazil, masalah yang tidak ada dalil manqul, yang sharih tidak ada, tapi bisa masuk ke dalam tafsiran ini. Al-fawahisha ma zahar minha wa ma batan, karena mengkhayalkan jima kepada perempuan lain itu termasuk fahisyah, tapi dia wa ma batan masuknya, ya gitu. Maka jumhur ulama mengharamkannya, yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Adapun sebagian dari ulama Syafi'iyah, mereka membolehkannya dengan alasan karena mungkin dia lagi tertarik dan terfitnah dengan perempuan dan dia menyalurkannya ke yang halal, dan mau gak mau dia terbayangkan dengan itu. Tapi kalau dihalalkan maka akan menjadi kebiasaan, dan akibatnya nanti jelek memang. Apalagi ketika melakukan jima dia menyebut nama orang yang dia sukai itu. Wah, itu ya, nama istrinya marfu'ah, dia Nina, ya. Nina siapa? Nina. Nah, kan jangan-jangan abang nikah lagi ya? Ya, langsung udah enggak seru lagi udah ceritanya, ya kan? Udah gitu. Jadi enggak boleh ya. Masuk wa ma batan. Wal ithma, ithm dosa. Ya. Di sini imma ithm di sini tafsirkan dosa kecil. Imma ithm di sini tafsirkan dosa pada umumnya, dan ini sama dengan mengatofkan fawahish khusus ke umum. Ithm itu lebih umum daripada fahishah. Karena ithm bisa juga dosa kecil. Dosa kecil dan dosa besar masuk ithm semua. Gitu ya. Ithm. Ya. Kemudian wal baghiya bighairil haqq. Nah, adapun baghi di sini lebih condong berkaitan dengan hak manusia, yaitu melanggar hak manusia tanpa hak, ya. Baghi. Kadang-kadang baghi juga artinya perzinahan. Taib, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Engkau atau kalian berbuat syirik kepada Allah di bab atau di hal yang Allah tidak pernah menurunkan bukti dan hujjah untuk itu. Sultan di sini artinya adalah hujjah. Bukti yang konkret. Ini artinya sultan. Ya, hujjah di sini adanya. Iblis nanti akan berkata, "Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li." Aku waktu di dunia, kata syaitan, tidak mempunyai hujjah. Kecuali aku hanya sekedar mengajak kalian, kalian malah ikutan. Ya, gitu. Atau sultan kadang-kadang dimaknai kekuasaan, tapi maksud di ayat ini hujjah. Ya. Dan kemudian wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan dilarang di sini kalian berbicara 'ala Allah, tentang Allah atau tentang agama Allah. Hal yang tidak kalian ilmui. Hal yang tidak kalian ketahui. Dan ini sahabat radhiyallahu anhum jauh dari pelanggaran terhadap hal-hal ini. Ya. Kalaupun terjadi seorang dari mereka, ya, maka itu tidak melazimkan keumuman sahabat begitu, enggak. Ya, enggak keumumannya enggak gitu. Keumumannya saleh. Ya, taib. Tsanihima, yang kedua dari premis atau bukti bahwasanya para sahabat tidak berkata batil begitu saja. Andal qawla bil batili imma an yakuna masdaruhu al jahla bil haqqi wa imma an yakuna masdaruhu iradata dhalalil khalq. Mengungkapkan suatu kebatilan mungkin saja ada dua kemungkinan. Seseorang berkata batil ada dua kemungkinan. Pertama, imma sebabnya adalah jahl. Ketidaktahuan tentang hal yang benar, hak. Ya. Wa imma, adapun yang kedua, masdarnya, sumbernya adalah iradatu dhalalil haq khalq. Yaitu ada keinginan untuk menyesatkan makhluk gitu loh. Ya. Dan ini hal yang perlu kita lihat di ceramah-ceramah. Sekarang kita mendengar ceramah, terutama da'i selain ahli sunnah, berkatanya batil. Ada dua possibilitas. Imma dia jahil, kolot, gak ngerti. Imma dia memang ada keinginan untuk hal yang batil. Ingin menyesatkan umat. Tapi sebenarnya kalau ditanya, apakah ada orang pengen menyesatkan umat? Mereka gak bakal mengklaim saya menyesatkan umat. Enggak, maka mereka marah dibilang gitu. Yaitu ingin dunia dari ta'lim-ta'lim mereka atau dari dakwah mereka. Ketika orientasi sudah full dunia, maka akan terjadi nanti suatu saat Allah akan jadikan ta'limnya itu menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Ya. Dan kedua-duanya tidak ada pada para sahabat. Ada enggak sahabat yang tertuduh kadzib, mutahambil kadzib? Enggak ada. Ijma' ahlu sunnah, para sahabat itu udul semuanya. Mereka thiqah semuanya. Sekalipun ada di beberapa mereka yang mungkin bermaksiat, karena mereka tidak ma'asum. Tetapi mereka tidak pernah disebut kadzab, bahkan mutahambil kadzib pun tidak. Mutahambil kadzib, yaitu tertuduh pernah berdosa, enggak. Ya, berbeda dengan bagaimana akidah Syiah berkaitan dengan sahabat. Hampir semuanya bahkan dibantai oleh Syiah dari segi kehormatan mereka. Terlebih-lebih Abu Bakar, Umar dan juga Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Kenapa? Karena mereka orang-orang terbaiknya. Orang-orang terbaik dari kalangan sahabat. Baik, sekarang belum dibaca ya amma imtina al-jahli. Ayo fadal. Sampai habis, fadal. Amma imtina'u al-jahli faqad taqaddama bayanu wa amma imtina'u iradati wa amtina'u iradati dhalalil khalqi fali anna iradata dhalalil khalqi qastu sayyi'in la yumkinu ay yastarahu min as-sahabati alladhina 'arafu. La yumkinu ay yastarahu. Sebelum itu apa gimana tadi bacanya? Enggak srek gitu Anda dengarnya. Fali anna iradata dhalalil khalqi qastun sayyi'un. Betul kan? Qasdun sayyi'un. Ya, betul gitu kan? Betul enggak? Hamzahnya ala nabrah atau al waw kalau qasdun sayyi'un. Seperti ini benar, walaupun sayyi'un, ya, seperti ini benar. Qasdun sayyi'un, ya kan? Maksud yang buruk. Iya, baik. La yumkinu La yumkinu an yastarahu min as-sahabati alladhina 'arafu bi tamamin nushhi lil ummah wa mahabbatil khairi laha. La yumkinu an yusdara min as-sahabati. Ay yusdara min as-sahaba. Tayyib, thumma law jaza. Thumma law jaza 'alayhim su'al qasdi fi ma qaluhu fi hadzal babi la jaza 'alayhim su'al qasdi fi ma yaqulunahu fi sa'iri abwabil 'ilmi wad-din fata'addama thiqqatu bi aqwalihim wa akhbarihim fi hadzal babi wa ghairihi wa hadha min abtalil aqwal li annahu yastalzimul qadhu fi syari'ati kulliha. Wa idza tabayyana anna as-sahabata radhiyallahu anhum la budda an yakunu qa'ilina bil haqqi fi hadzal bab fa innahum imma an yakunu qa'ilina dhalika bi unqulihim aw min tariqil wahyi wal awwalu mumtani'un li anna al aqla la yudriku tafasila ma yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamal fa ta'ayyana ath-thani wa huwa an yakunu talaqqaw wa huwa ay yakunu talaqqaw hadhihi al-ulum min tariq risalati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayalzamu ala hadha ay yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana al-haqqa fi asma'illahi wa sifatihi wa hadha huwa al-matlub. Ya, طيب. Jadi tadi menyuarakan kebatilan itu ada dua sebab. Imma sebabnya ada dua kemungkinan sebab. Imma sebabnya kebodohan, ketidaktahuan tentang kebenaran, atau sebabnya adalah niatan untuk menyesatkan orang-orang. Baik niatan langsung atau niatan tidak langsung. Ya. Dan keduanya tidak mungkin terjadi pada para sahabat. Adapun kebodohan para sahabat tidak disebut bodoh, udah terbahas di pekan lalu, ya. Kemudian wa ammam tina'u iradati dhalalil khalq. Dan di sini ketidakmungkinan para sahabat itu menginginkan untuk menyesatkan umat. Falianna iradata dhalalil khalqi qasdun sayyi'un. Keinginan untuk menyesatkan umat itu adalah maksud yang sayyi, niat yang buruk sekali. La yumkinu an yusdara min as-sahabah. Enggak mungkin hal tersebut tersodorkan dari sahabat. Ya. Tidak mungkin terlahir dari para sahabat. Alladzina 'urifu bitamamin nushhi lil ummah. Yang dikenal apa? Dikenal betul-betul mereka itu menasihati umat dengan baik, menjaga kebaikan umat. Amar ma'ruf nahi munkar terhadap umat. Masa maksudnya buruk. Dan wa mahabbatil khairi laha, dan menginginkan kebaikan untuk umat itu sendiri. Enggak mungkin sahabat seperti itu. Pengen nyesatin manusia gitu, enggak. Ya. Kalau kita orang belakangan sangat mungkin pengen nyesatin orang lain karena ada orientasi dunianya. Ya. Ada orientasi dunianya. Dan rata-rata memang penyesat umat itu sebab tadlilnya mereka terhadap umat, yaitu sebab sesatnya mereka dan menyesatkannya mereka itu rata-rata dunia. Entah itu karena wanita, entah itu karena harta, entah karena popularitas, entah karena jabatan dan seterusnya. Ada yang menyesatkan umat karena masalah perempuan. Contoh, ketika dai ini menikah dengan seorang perempuan ahli bid'ah. Bisa? Bisa. Ada enggak? Ada. Yang tadinya perempuan tersebut kharij. Dan kemudian pria ini sebenarnya alim dia. Dan ketika dikatakan, ini perempuan kharij. Nanti insyaAllah tak sampein dia supaya dia dapat hidayah. Tapi akhirnya terjadi apa? Kebalik. Justru suaminya kemudian malah terpengaruh dengan istrinya. Dan malah menjadi gembong kharij abis itu. Na'udzubillah. Nah, ada juga da'i yang anda juga tahu. Bukan, enggak ada di, bukan Keranggan pasti. Jakarta. Enggak begitu terkenal, tapi anda tahu. Beliau nikah dengan salah satu anak seorang kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Asy'ari. Ya. Dan mulai semenjak pernikahan tersebut, karena mertuanya itu kiai dan orang terpandang, akhirnya berubah pemikirannya suami ini, laki-laki ini, da'i ini, menjadi pro terhadap mereka. Ada yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena wanita. Ya. Karena wanita. Kemudian juga karena popularitas. Supaya menjaga popularitasnya, maka dia banyak memanipulasi hukum. Karena kalau misalnya saya mengatakan ini haram, maka akan turun popularitasnya, gitu. Bisa. Atau karena harta, dan ini yang lebih banyak. Atau karena uang, dan ini lebih banyak. Ini yang lebih banyak. Kemungkinan, wallahu alam, setahu ana. Ya, ya, semoga Allah menjaga dai-dai Ahlus Sunnah dan juga dai kaum muslimin. Jadi enggak mungkin ada sahabat seperti itu. Thumma law jaza 'alaihim su'ul qasdi fi maqaluhu fi hadzal bab. Kalau misalnya nih, apa konsekuensinya dari tudingan bahwasanya sahabat itu ada niatan buruk, ada orientasi dunia di dakwahnya sehingga menjadikan ada niatan buruk. Kalau kita tuding seperti itu, sahabat itu punya niatan buruk, dan itu na'udzubillah, tidak seperti itu hakikatnya. Kalau kita tuding begitu, para sahabat punya niatan buruk dalam masalah menyebarkan ilmu tentang asma wa sifat, punya niatan buruk, atau dalam masalah kitmanul ilm, menyembunyikan apa, ilmu tentang asma wa sifat, niatan mereka buruk untuk menyesatkan umat. Kalau di bab yang penting seperti asma wa sifat saja mereka punya niatan buruk, apalagi dengan bab fikih, akhlak, lebih punya niatan buruk lagi. Gitu ya. Gitu. Sebagaimana kita melihat ikhwan, baik Asy'ari, Rahmaturidiyah, Mu'tazilah dan seterusnya, urusan ayat-ayat tentang sifat Allah Ta'ala saja mereka selewengkan maknanya, maka lebih mudah lagi urusan fikih. Ya enggak? Lebih mudah. Begitu. Dan mereka, ya para sahabat, tidak seperti orang-orang ini pastinya. Karena tidak punya su'u qasdin. Nah, begitu. Tidak punya su'u qasdin. Taib. Kemudian ikhwan di sini, mungkin pernah anda bicarakan di sini ikhwan, anda pernah menelaah atau melihat sebuah video seorang da'i, termasuk da'i senior negeri ini, ikhwan. Dan sejujurnya beliau ini, hafizahullah dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki beliau dan kita semua, ketika anak SD dulu, beliau sudah jadi ustaz dan sudah lumayan masyhur. Ya. Anak masih SD ini. Dan teman, dan anak putra beliau itu teman SD anak. Ya, ya teman, bandel anaknya. Ya. Teman SD anak. Dan sampai sekarang masih eksis ustaz ini dan masih lumayan berkibar. Berkibar secara makna Indonesia dan berkibar secara makna Arab. Ya. Kibar versi Indonesia kan berkibar. Ya. Kibar versi Arab berarti besar gitu, Ustaz, besar. Dan sering bicara politik di kajiannya untuk kemajuan bangsa, umat, dan seterusnya. Politik termasuk yang menuju pergerakan sebenarnya. Ya, dan termasuk dai yang masya Allah cerdas, pintar, masya Allah. Tapi anda enggak mau menyebut sama sekali, dan anda mendoakan kebaikan untuk diri anda dan juga beliau, hafizahullah. Karena beliau ada niatan bagus mungkin sebenarnya. Tetapi di sini, ikhwan, ketika ditanya, ya, bagaimana, apakah Asy'ariyah termasuk ahlu sunnah wal jamaah? Ya, ini pertanyaan yang memang pelik dan pahit untuk menjawab kalau kita ada kepentingan politik. Ya gak? Pahit. Pahit jawabannya ini. Ini jawabnya pahit kalau kita ada kepentingan dunia. Beneran. Tapi kalau kita gak ada kepentingan dunia di sini, kita jawab apa adanya. Ya kan? Begitulah ketika hati tergantung kepada kepentingan, orientasi dunia. Maka yang tadinya lurus bisa belok dikit. Semakin belok, semakin belok, semakin jauh. Maka kata beliau, afallahu anhu, dijelaskan dengan gamblang tentang bagaimana Mu'tazilah, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah tentang masalah asma wa sifat. Ya, digampang. Masya Allah. Sebagaimana memang beliau adalah Ahlus Sunnah sebenarnya, dan beliau ngerti bab-bab ini. Ya. Namun kemudian pada ujung-ujungnya, adapun Mu'tazilah mereka memang dhalal, menyimpang. Tetapi Asy'ariyah, karena mereka itu ada, kita bedakan di sini, ada kelompok yang memang dia hasanul qasdi dan ada kelompok yang sayyul qasdi. Sayyul qasd, su'ul qasd. Ada kelompok yang jelek maksudnya, yaitu niatan mereka jelek seperti Mu'tazilah. Adapun Asy'ariyah ini mereka memiliki niatan yang baik untuk menjaga nama baik Allah Ta'ala, untuk menjaga sifat-sifat Allah Ta'ala dari tasbih, penyerupaan. Nah, kan gitu. Awalnya itu penjabaran beliau tentang firqah-firqah ini, masya Allah, ajib. Dan memang beliau tahu tentang itu. Tapi endingnya kok belok gitu loh. Mulai kelihatan ini ada kepentingan di balik ini, beliau menjawab dengan jawaban seperti itu. Kenapa? Karena gerakan politik Islami sekarang, kalau antum mentahdir Asy'ariyah, gak bakal laku ceramah antum. Bahkan antum akan diposisikan sebagai oposisi 212. Ya kan? Itulah di sini ikhwah sekalian. Antum kalau mau tegas, tegas sudah bilang. Salah-salah, khalas. Gak usah lagi ada kepentingan. Dan orang-orang akan mengakui antum gak ada apa-apa di sini. Maksudnya gak ada maksud apa-apa. Cuma pengen menjelaskan batil. Walaupun antum dituduh penjilat penguasa dan seterusnya. Sebenarnya mereka yang menuduh kita penjilat penguasa, mereka tahu kita gak menjilat. Tapi itu tuduhan dari syaitan yang membisikkan kepada mereka untuk mentanfir supaya orang-orang lari dari kita. Itu saja. Sebenarnya mereka dalam lubuk hati dan yakin insya Allah. Mereka tahu kita gak menjilat. Karena kita gak ada kepentingan. Gak ada kepentingan. Coba apa? Ngajar retorik. Anda jadi bupati gitu nanti. Anda sendiri gak tahu walil amri Bekasi siapa. Gak ada kepentingan kita kan? Gak ada kepentingan. Kecuali yang Allah Ta'ala berikan fitnah pada hatinya. Kita gak ada kepentingan, alhamdulillah. Tetapi ketika seseorang memang betul ada kepentingan, justru nanti dia akan membelokkan hukum. Memberi uzur kepada ahlul bid'ah dan mentahdir ahlul sunnah. Oh, ini ada karena kepentingan. Entah kepentingan politik, atau supaya madrasahnya mapan, atau supaya donaturnya tidak menghentikan persusuannya. Itu kepentingan jemaah sekalian. Ya, maka apakah ini sayyul qasdi? Aslinya bukan sayyul qasdi, tetapi karena kepentingan ini akhirnya yang tadinya hak jadi batil. Dan para sahabat kalau kita lihat, mereka tidak ada yang seperti ini jemaah sekalian. Adapun Muawiyah versus Ali atau dan seterusnya itu, kita enggak diperbolehkan bicara tentang keburukan mereka. Tetaplah manusia memiliki aib, tetapi khalas. Jangan bongkar-bongkar lagi keburukan mereka yang mungkin mereka awalnya husnul hasal, kita husnudzon pada mereka semua radhiyallahu anhum. Tapi orang sekarang lihat seperti itu. Dan kemudian belakangan Anda juga melihat video seorang dai muda sebenarnya, dan mungkin dai ini lebih muda dari Anda sebenarnya. Tapi udah kayak kibar. Ya, kibar di sini maksudnya seolah udah tua gitu, kayak udah tua banget kerasa. Sampai orang-orang tua itu kurang enggak dikasih adab sama dia ini. Ya. Ditanya kemudian tentang di manakah Allah? Masya Allah, jawabannya Masya Allah. Awal-awal luar biasa ya. Mukaddimahnya itu seperti mukaddimah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lebih mengerti tentang Allah adalah Allah, maka kita harus serahkan kepada Allah bagaimana. Tapi ujung-ujungnya mengatakan apa? Udah pernah Anda kisahkan di sini. Istiwa ya. Ada khilaf di antara ulama, mulai ini. Cukup mengatakan istiwa kepada Allah, ada khilaf di antara ulama, kita mulai curiga nih. Sebentar, khilaf gimana? Ya, ada yang mengatakan istawa maknanya yaitu ala, meninggi dan seterusnya. Ulu yaitu meninggi. Ada yang mengatakan istawa maknanya istaula, menguasai. Yang mengatakan istawa itu maknanya ala itu adalah Ibnu Taimiyah. Pionernya Ibnu Taimiyah. Yang mengatakan istawa bermakna istaula itu adalah Abdul Hasan Al-Asy'ari. Di sini distorsi sejarah nih udah. Ya, dan di antara ahlus syubhat untuk mematikan kebenaran, mendistorsikan sejarah dan membumbukan kalimatnya dengan hal-hal yang disukai oleh masyarakat Indonesia seperti candaan. Ya, orang Indonesia suka candaan. Sambil bercanda ngomong nyantai gitu. Lucu sedikit ya. Itu pada suka dan merasa bahwa itu hak, begitulah ketika orang-orang melanggar wala talbisul haqqo bil batili wa taktumunul haqqo wa antum ta'lam. Tuh seperti itu. Distorsi kebenaran seolah-olah yang mengatakan istawa bermakna ala itu adalah Ibnu Taimiyah 8 Hijriah. Sementara yang mengatakan istawa bermakna istaula yaitu Abdul Hasan Al-Asy'ari 4 Hijriah dan 3 Hijriah. Masya Allah, gimana ikhwan distorsinya? Orang-orang akan mikir gimana kira-kira? Oh, berarti Ibnu Taimiyah itu kan baru. Berarti akidah yang mengatakan istawa bermakna meninggi saja itu berarti apa? Akidah baru. Nah, kan jadinya apa? Kenapa begini? Karena kita tahu dai ini yang mengatakan ini ada kepentingan dan suka dekat-dekatan dengan salah satu dai besar Asy'ari. Makanya enggak enak kalau mau menyesatkan Asy'ari atau mengatakan Asy'ari salah, enggak enak. Tuh, jemaah sekalian ikhwan ya. Begitu. Kenapa? Karena ada kepentingan pengen terkenal, akhirnya deketin dengan dai terkenal yang Asy'ari, akhirnya mabuklah di situ mereka. Begitu jemaah sekalian, ya, ikhwan ya. Maka semoga Allah merahmati dai-dai Ahlus Sunnah yang memang tidak punya kepentingan politik dan kepentingan numpang tenar, numpang beken ya. Ya, ada orang yang memang beken li nafsihi. Ada orang beken di ghairihi, ya gitu ya. Itu ada orang enggak pengen beken, tapi karena memang mungkin punya kapabilitasnya beken lidzatihi, khalas beken. Terkenal gitu loh. Ada orang yang memang pengen beken, maka dia membutuhkan orang lain untuk membuat dia beken. Begitu. Yang versi kedua ini yang mengerikan sebenarnya. Ya. Nanti ketika orang tersebut sudah beken dan menuntaskan syahwatnya, enggak digunakan lagi orang yang dulu mengangkatnya. Maka jemaah sekalian ikhwan di sini, manhaj salaf kalau kita mau benar-benar ikutin salaf, bab seperti ini juga betul-betul harus menjadi bab tazkiyatun nufus bagi para da'i juga, sehingga tidak ada su'ul qasd. Nah, kalau misalnya dalam masalah akidah saja kita enggak jujur, dalam masalah fikih lebih enggak jujur ikhwan. Lebih enggak jujur. Ya, lebih enggak jujur. Dan ketidakjujuran dalam masalah agama ini produk Yahudi sebenarnya. Bagaimana ketika ada seorang Yahudi yang berzina, kemudian mau dihukum rajam. Nah, kemudian ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bilang, "Ada enggak di kitab kalian hukum tentang pezina?" Maka mereka bilang enggak ada. Dibuka kitabnya, ditutupi ayat tentang zina. Abdullah bin Salam bilang, itu tuh ayat-ayat yang ditutup-tutupin sama tangannya ya Rasulullah. Suruh buka. Buka, ternyata ada ayat rajam. Itu. Yaitu menutup-nutup kebenaran. Dan membumbuinya dengan kebatilan. Dan seolah-olah kebatilan itu yang hak. Atau minimal selaraslah kebatilan dengan kebenaran. Begitu ikhwah sekalian. Fatu'addamu thiqatu biakwalihim. Atau fata'addamu thiqatu biakwalihim. Wa akhbarihim fi hadzal babi wa ghairihi. Kalau misalnya mereka udah jelek niatannya di masalah akidah, apalagi di masalah fiqih, maka hilanglah kethiqohan mereka di perkataan mereka dan di khabar-khabar mereka. Jadi ketika kita menuduh atau membantai usul, maka hancurlah segala furu'. Dan usul dalam agama kita ini, orang-orang yang paling awal meriwayatkan ilmu, sahabat. Kalau sahabat sudah tidak dipercaya, maka hancurlah agama kita. Sebagaimana kenapa Syiah itu paling getol menghajar nama-nama para sahabat. Karena kalau mereka berhasil membuat nama sahabat rusak di mata umat, maka sudah berhasil mereka menghancurkan sunnah. Begitu. Dan kenapa firqah-firqah menyimpang dalam urusan mereka, dalam urusan akidah mereka, mereka itu mesti berpatok kepada siapa? Kepada ulama-ulama mutakhirin. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari, misalnya gitu. Kata ini, Maturidi, kata Abu Mas'ud Al-Maturidi. Mesti orang-orang belakangan. Makanya rata-rata mereka itu, nisbatan madhab mereka itu ke nama orang. Jahmiyah ke Jahm bin Safwan. Ya kan? Asy'ariyah ke Abu Hasan Al-Asy'ari. Nama orang. Maturidi, Abu Mas'ud Al-Maturidi. Kemudian, Allah musta'an. Banyak sekali. Kok Anda bisa lupa? Banyak sekali. Apa-apa? Selain itu apa lagi? Kullabiyah. Madhab Kullabiyah ada. Ke orang. Nisbat ke orang. Ke nama orang. Atau ke nisbat orang. Dan seterusnya. Ya. Tetapi coba Ahlus Sunnah ke siapa? Salafi. Salaf itu sahabat. Tabi'in. Begitu. Nah. Kalau misalnya salaf itu sudah tidak diikuti, lebih berkiblat kepada mutaakhirin, maka akan mudah itu untuk menyimpang. Akan mudah untuk menyimpang. Ya. Wa hadza min abtalil aqwal li'annahu yastalzimul qadha fi syari'ati kulliha. Dan ini di antara sebatil-batil perkataan, yaitu sahabat punya niatan buruk terhadap umat. Ini batil sekali perkataan ini. Karena kalau ternyata kita meyakini sahabat itu niatnya enggak bagus buat umat, maka ini melazimkan apa? Pencederaan dalam syariat seluruhnya. Kenapa? Karena yang menjadi pembawa kebenaran langsung dari Rasulullah SAW adalah para sahabat. Kalau itu ditebang, udah hancur sudah agama ini. Ya. Wa idza tabayyana anna as-sahabata radhiyallahu anhum la budda an yakunu qa'ilina bil haqqi fi hadzal bab. Ketika sudah jelas bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum itu harus yang dan pasti mereka mengatakan kebenaran di masalah akidah ini, asma wa sifat, fa innahum imma an yakunu qa'ilina dzalika bi 'uqulihim aw min tariqil haqq, tariqil wahyi. Nah, sekarang kita kan sudah jelas kesimpulannya. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pasti berkata kebenaran tentang asma wa sifat. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan negatif dan kemungkinan positif. Imma mereka berkata benar karena murni dari akal mereka sendiri. Akal-akal mereka sendiri, tapi kemudian pas benar gitu loh. Atau dari jalur wahyu. Maka kita katakan, wal awwalu mumtani'. Yang pertama enggak. Enggak mungkin. Para sahabat mereka berbicara tentang Allah dari akalnya. Begitu saja. Kenapa enggak mungkin? Li'anna al-aqla la yudriku tafasila ma yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamal. Karena akal semata, akal telanjang gitu tanpa wahyu, itu tidak bisa mengcapture. Ya, yudrik itu capture atau semacam itu. Apa capture itu? Capture. Artinya apa capture? Tidak bisa mengcapture. Tidak bisa mengcatch gitu. Catch. Catch kayak gitu. Apa artinya? Menangkap ya, memahami dengan baik tafasil rincian-rincian ma yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamal. Rincian-rincian yang pasti ada pada Allah dari sifat-sifat kesempurnaan. Kalau misalnya seseorang berpikir pakai logika semata untuk menetapkan tentang sifat-sifat Tuhannya, itulah yang terjadi di banyak agama lain. Dan Islam enggak gitu. Coba antum lihat di daerah Norwegia misalnya. Tuhan mereka siapa, ikhwan? Odin. Ya. Dewa mereka Odin dan ada nama-nama lain, Thor dan seterusnya. Thor ini bukan nama film sebenarnya. Itu ada keagamaan di situ, ya. Agama musyrik. Ya. Sekarang lihat Jesus yang dituhankan oleh banyak dari orang-orang kafir Kristen, Nasrani. Lihat, dengan akal mereka kemudian mereka menggambarkan bagaimana Jesus itu. Ya. Ya kan? Ganteng. Laki, rambut panjang. Dan memang riwayat-riwayat menyebutkan dadanya bidang dan rambutnya panjang tapi ujungnya itu ikal. Ujungnya keriting, kayak gitu memang. Ada riwayat seperti itu. Ya. Tapi kan mereka gambarkan. Dan kita lihat rata-rata semua agama musyrik dan semua agama selain Islam. Itu mereka pasti mengkarakterkan Tuhan mereka dengan rasio mereka. Pasti gitu, iya kan? Makanya semua agama selain Islam pasti menyembah patung. Iya enggak? Iya atau enggak? Kristen, antum lihat bagaimana patung Jesus. Kenapa kok bisa begitu? Itulah hasil penalaran mereka terhadap Jesus. Maka mereka kemudian mengapa? Memanifestasikan bentuk Jesus menjadi patung. Jadilah mereka ahlul wathan. Penyembah patung. Tuh. Kayak gitu. Sementara hanya Islam yang ketika mendeskripsikan tentang Rabb-nya itu tidak dengan akal semata. Tapi hanya dengan wahyu. Dan itu pun tidak ditajsim, tidak difisikkan, tidak digambarkan, enggak boleh. Dan tidak boleh dikiaskan dengan perbuatan, yaitu Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti turun saya kayak gini turun. Nah, ini takyif seperti ini, tamtsil seperti ini jelas batil. Dalam Islam tuh ketat sekali dalam usulan divinitas, rububiyah. Sangat ketat. Dan kita pelajari keketatan agama ini dalam masalah ini. Jadi terjaga sesuatu yang vital jemaah sekalian dan mudah pecah. Itu penjagaannya itu harus ekstra. Ya, kalau enggak hancur sudah. Ya kan? Iman ini tentang rububiyah Allah Ta'ala sangat halus. Kalau tidak diperketat penjagaannya, sementara syubhat menyambar dari mana-mana, maka hancurlah sudah akidah kita ini. Gitu kan? Fata'ayyana thani, maka yang kedua lah kemudian, berarti min tariqil wahyi, dari jalur wahyu, para sahabat itu menyampaikan ilmu tentang Allah Ta'ala. Wahuwa an yakunu talaqaw, talaqaw di sini, fi'il ma'adhi. Tidak masalah, karena yakun di sini, dia fi'il naqis. Ya. Dan dia, walaupun yakunu yaitu fi'il mudhari ketemu selain fi'il madhi itu sudah dicontohkan dalam Al-Qur'an. Seperti wa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Surat An-Nisa. Enggak masalah itu. Wa huwa an yakunu talaqau hadhihi al-uluma min tariqi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyeruput ilmu ini dari jalur Nabi sallallahu jalur risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu. Dan risalah Nabi yang dibawa Al-Quran dan As-Sunnah kedua-duanya wahyu. Jelas itu. Fa'ilzamu ala hadha an yakunan nabiyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyana al-haqqa fi asma'illahi wa sifatihi. Dan dari semua yang kita bicarakan ini kesimpulannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kebenaran tentang bab apa asma' dan sifat Allah Ta'ala. Tentang Allah Ta'ala. dijelaskan kepada para sahabat kemudian mentalqinkan untuk umat sekaligus, umat sekalian. Ya. Wahadha huwal matlub, dan inilah yang betul-betul yang kita fahami hal seperti ini. Ya, kita enggak bisa nuduh para sahabat ini batil. Muqaddimah seperti ini jemaah sekalian, ini manhaj, dan muqaddimah ini qawaid, asas. Harus di awal kita pertahankan ini. Karena kalau misalnya muqaddimah ini antum enggak faham, enggak tahu, enggak ngerti, ya, maka akan terkena, mudah terkena syubhat. Jadi kenapa ada qaidah? Karena qaidah itu duduk, orang duduk tenang. Ya kan? Kata Nabi SAW, al-qa'idu fiha khairum minal mashi. Wal mashi fiha khairum minal sa'i. Ya kan? Orang yang duduk di masa fitnah lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang melakukan harwalah atau lari kecil. Ya. Kenapa duduk itu Rasulullah sebutkan duduk di sini? Karena qa'id orang yang duduk itu dia punya sesuatu yang to hold on to gitu loh, untuk dia berpegang teguh duduk, ya, qa'id. Makanya qa'idah disebut qa'idah karena qa'idah itu mendudukkan perkara sehingga seseorang bisa ngerti permasalahan dan ngerti hukum setelahnya. Nah, hal-hal ini semua nih banyak kaidah-kaidah di dalamnya yang bisa antum fahami. Kenapa kaidah itu di awal? Karena dengan kedudukan perkara ini, kedudukan kaidah ini, furu'at itu antum bisa mendapatkannya dengan mudah dan antum bisa mencerna kira-kira ini masuk ke kaidah mana. Oleh karena itu sebagian dari fuqaha dan ahli usul fiqih mereka membagi tariqah tasnifil kutub, yaitu metodologi menulis buku untuk usul fiqih. Ada dua tariqah, tariqatul fuqaha dan tariqatul mutakallimin. Usul fiqih tariqatul fuqaha dan tariqatul mutakallimin. Tariqatul fuqaha ini tariqah madzhab Hanafi, yaitu apa, seperti apa ikhwan, contoh-contoh dulu baru kemudian kaidah. Ada tariqatul mutakallimin, kaidah dulu baru contoh. Nah, sekarang mana yang lebih bagus ikhwan? Orang difahami kaidah dulu kemudian dikasih contoh, atau contoh dulu baru kaidah? Ayo. Antum yang bisa lah nentuin kira-kira. Antum ketika belajar kira-kira apa? Ya memang dua-duanya bagus, dua-duanya bagus. Tetapi untuk masalah akidah ini jemaah sekalian, ikhwan, kaidah dulu, penetapan taksis dulu. Ya, taksis. Lebih dulu. Taksis itu apa? Pengasasan, pembentukan kaidah dulu kita pahami sebelum furu'-furu'nya. Kalau dalam masalah akidah. Iya. Orang-orang banyak bingung tentang masalah istiwa, masalah demo, masalah ini. Bingung hukumnya apa? Karena apa? Enggak belajar kaidah manhaj, enggak belajar kaidah akidah. Makanya bingung. Bahkan dalam fikih pun kadang banyak yang bingung. Ya, mani itu najis enggak? Masih nanya mani itu najis apa enggak? Madzi itu najis enggak? Masih nanya. Kenapa? Kenapa masih nanya gitu? Karena enggak mempelajari dhawabit yang ada di kitab-kitab fikih ringkas. Makanya bingung ke depannya. Jadi kaidah itu pelajar penting sekali. Maka dari awal dipelajari manhaj dan kaidahnya. Nanti ada tahrif, takif, dan seterusnya. Coba kalau kita enggak kenal istilah yang di bab berikutnya, tahrif, takif, tamthil, tasbih, ya, enggak ngerti itu kita. Cuman enggak ngerti. Antum baca nanti furu-furunya tentang masalah nuzul, istiwa, dan seterusnya, antum bakal bingung. Kenapa? Karena enggak ngerti kaidah asalnya. Gitu ya, ikhwan. Maka dalam bab akidah ini mentaksis dan mentaqid itu lebih dulu sebelum mentafri', gitu ya. Oh, udah jam segini kon, kita cukup aja ya. Jazakumullah khairul jaza, wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa